Matius tipu rua. Kele ai pututu matat Yesus ka Betlehem katobo Yudea kateteret rimata Herodes oi ka Yerusalem taikere sibara ka kabelayat sulu kuarangan. Kai pania rimata da tai Yahudi sibau mututu mata. Aku icok poi kai panyanyat nia ka kabelayat sulu. Nia te aku ikai murapo ka mata nia. Kele ayarep nia rimata Herodes tugege nangan samba sangamberi ta Yerusalem. Ruru ake nangan leu sangamberi ta Imam Sabeu samba siagai surat bangsa Yahudi isi nangan sia kaipa pututukat matat Kristus kurangan kamatania. Kabetlehem katobau Judea kisepoi ay surat nake sinabi eke Betlehem katobau Yuda tate sigoiso ekeu katalagadda tairimata ka Yuda kekeu lepoi ibabara sararimata sipanene bangsaku Israel. Lepa sogai nangan tai kerei si Herodes pinakele lelek ngake nangan kasia pigamoi aimatoi la panyanyat nenda. Koini ake nangan sia ka Betlehem pele ngangania. Kenan kam lelek ake kam si pulelek pagalayat si kolik. Anu sesengan geti kam nia, sege ake muyan nia kamatakku, bule meyaku kakum rapo kamata nia. Lepanale ararep ngangan rimata tuisia. Panyanyat leu si cora kakabelayat sulu. Musum bulat kasia teret kaipot kuduat si kolik. Angka lepak bagada araico panyanyat nenda. Tugur urangan kalalep, ico rangan si kolik samba si Maria idania. Purekuk rangan murapo kamatania. Buka rangan salipakra, kau rangan panguruada katubunia. Nyetek mas, kumanyang samba mur. Ai patonean poesia teka manua kapangamutet. Bui rasok-sok minca kai Herodes. Kainungan bagian le araenung ratoili kalagaira. Kurugda taikere. Oi malaikat Tuhan kai Yosef, kabagat pangamutet sipasi kukua kamatania. Suruh abit sikolik samba inania, katuitui kami kalagai Mesir, sedale nukukudukam teret kuakunia, ai bebesi ake poi si Herodes, masigawa toga imate yake nia. Nyegeti suruh si Yosef, ambit nangan si kolik samba inania soibo nenda leuet tuisia rai kamisir. Pukudurangan sedda teret mate si Herodes. Aibaranekne, bule ipuaili siniboy Tuhan, sinegi akenen nabi si pasikukua. Kalagai misir le aku sogai togaku. Kele ayagai nia si Herodes patatajudda nia tai kerei. Pukuluk nangan si makobe. Lepak koi niaket nangan ramate yake, sangamberi ta toga kalagai Betlehem, samba kasangalionia, si ruang arura beunanda, teret kasih goiso, si ripot wujud ailelek ngaket nia katai kerei. Kiseda tei puaili siniboi nabi Yeremia. Amareman kalagai rama sou samba geri sabeu, aiso soibi poi tatoga nia si Rahel. Tak ia kai suibi atataan poesia. Kele aimate si Herodes, lotsit malaikat Tuhan kai Yosef, kabagat pangamutet kamisir kuanangan. Suruh ala sikolik samba inania, nutoilikam kalaga Israel, amatean poesia si besiake masimateake sikolik. Tusurunangan si Yosef, abitnangan sikolik samba inania, ratoili kalagai Israel. Kili ayarep si Yosef, siar helaus le rimata ka Yudea silid ukuinia si Herodes, malotok nangan mei seda, ay patonean poi nia tai kamanua kapangamutet, kagalileangan le ayei. Sege seda, pukudunangan kasara lagai sipuoni Nazaret, kiseda te ipuaili siniboira tai nabi, ituoniake nia. Tai Nazaret.